Musik reggae bersama Monata dan juga teman-teman Topel. Coba dua jari. Uye! Yoma! Hey! Siapa yang gak kenal dengan musik ini? Siapa yang gak suka dengan musik ini? Merah, kuning, hijau, warna ciri khasnya, lambang kedamaian. Ini musik reggae, musik paling enak, nikmatnya takkan pernah terkalahkan. Semua pun suka musik reggae, musik perdamaian. Asli Jamaika, aku dan Boneke, musik reggae. Aku dan Bob Marley, musik reggae. Aku dan Tony Ki, musik reggae. Aku dan Basure, suka musik reggae. Sewajarnya, gak harus dengan ganda menikmati musik reggae. Ya man, oh, ju ya man. Paling enak, nikmatnya takkan pernah terkalahkan. Semua pun suka musik reggae, musik perdamaian. Asli Jamaika, aku dan Tony Ki, suka musik reggae. Aku dan Bob Marley, suka musik reggae. Aku dan Tony Ki, suka musik reggae. Aku dan Sure, suka musik reggae. Yoman, ooh yeah. Yoman, aku ingin menikmati hidup sewajarnya. Gak harus dengan ganja menikmati musik reggae. Tamannya party, mana tamannya kudus. Ini musik reggae, musik paling enak, nikmatnya takkan pernah terkalahkan. Semua pun suka musik reggae, musik perdamaian. Asli Jamaika, aku dan Tony Ki, aku dan Bob Marley, aku dan Tony Ki, aku dan Basure, suka musik reggae. Yoman, ooh yeah. Yoman, aku ingin menikmati hidup sewajarnya. Yeah.